Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Peretas buram sejarah menyalakan cahaya harapan dari tongkat estafet dakwah dan jihad yang mulia. Dari Mas Yumi hingga partai-partai Islam saat ini, dari Darul Islam hingga Forum Umat Islam, kita menyelam sejarah hitam dalam ribuan rekayasa dan politik belah bambu. Rangkaian monopoli opini dari dokumen jual beli konspirasi dan hegemoni. Iblis, iblis, iblis. Amerika, para badut Zionis mulai berperang. Angkat sandiwara teroris, tolong atur konspirasi pembantaian para aktivis. Rangkaian drama taktis hegemoni iblis, para hati berkedok ham dan orang-orang buat tangan. Dengan sandiwara alam barzah, atas nama bangsa atau sekedar nostalgia neraka dan intervensi CIA, criminal in action, pelacur FBI, federal bullshit investigation yang merangsang Jakarta hingga Gajah Mada. Dalam skenario penyusupan di mana-mana, sejak Samiri menggerogoti Dawa Musa alaih salam dengan sapi mas, malah di tetap pas, pas Rayu Siti Awa yang kembali membuat pembahasannya Abdullah bin Umay pun terdagang. Awas, operasi intelijen mulai rekrut perkakas boneka Primason, militerisme tanpa Platon, tersembunyi dalam militansi ala Saigon, lebih fisik dari rekayasa invasi Zionis dan Sofawi Libanon. Rekayasa intelijen yang ingin menunggangi jihad kita seperti kasus Imam Samudra dan Ali Gufron. Agenda habis dalam perang sivil, bocorkan sejarah subuh setiap amat yasin, menjual akhirnya lebih sombong uang pelicin, boneka babak dan romsal Zaitun juga kerajaan bin. Sejak poligami lebih menjadikan dari poligarkus, dia kontras dan parodi Benediktus dalam diskusi ulkun sampai mampus. Kalian takkan pernah membuat semangat kebangkitan kita ini terkurangus. Yeah. Oh. No matter how hard you try, you can't stop me now. Awas, awas, operasi intelijen. Nasionalisnya merekarnasi fasis dalam friksi marxis komunis, retorika sosialis hingga kapitalis berotasi dalam permainan kontrol paganis, manipulasi drama siaso papabis versi atik yang bermain bersama titik kendali Zionis, atur konspirasi kajuran Soviet dalam segelas racun munir, teater rekayasa jeruji bahasa sejarah darah Amir Biki yang masih anjir kode semiosis raja tidak diskario coba memboikot setiap daya kritis tolayan polol kebenaran sejati yang tak mampu kau layout bermediasi pada parodi penjegal atiduran di masa koding jahiliya dan ulasan dan ulasan antara sistem mandul dan artis cabul berhasil nyawat para tuyul. Tuyul demokrasi yang makin membangun, pakai intelijen mengambil tempat atas nama negara dan kelakar togo. Bentengi kerani dajjal yang penuh dengan pengecut. No matter how hard you try, you can't stop me now. Awas, awas, operasi intelijen adalah DPO selanjutnya. Dari Ahmad Dahlan hingga Hasyim Asyari, dari Abdullah Sungkar hingga Abu Bakar Ba'asyir, dari Buya Hamka hingga Abdullah Hanafi, dari Muhammad Nasir hingga Rahmat Abdullah, tongkat estafet berikutnya adalah generasimu. Terjagalah dari semua operasi fitnah dajjal di sekitar kita. Awas, operasi intelijen. Mungkin kita adalah DPO selanjutnya. DPO selanjutnya.